Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita masih pada sampai di mana kita? Babul Ghusl. Babul Ghusl terdiri dari 3 pasal. Pasal yang pertama, hal-hal yang mewajibkan mandi, atau dengan kata lain, mandi-mandi yang diwajibkan. Yang kedua tentang tata cara mandi. Yang ketiga tentang al-ghusl al-masnunah atau mustahabbah, mandi-mandi yang disunnahkan. Ini pasal yang ketiga yang akan kita pelajari pada malam hari ini insyaallah taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala faslun. Pasal wa yushra'u li salatil jumu'ah, dan disyariatkan mandi untuk salat Jumat, wal idain, dan dua id, waliman ghassala mayyitan, dan bagi siapa yang memandikan mayit, walil ihrami, dan untuk melaksanakan ihram, yani ihram haji atau umrah, walidukhuli Makkah, dan disunahkan mandi untuk memasuki kota Makkah. Baik, ini yang dikatakan al-muallif rahimahullahu taala. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, ghusl Jumat. Namun yang sahih, sebagaimana sudah kita bahas, ghuslul jum'ah itu wajib. Ghuslul jum'ah itu wajib. Karena dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasannya mandi pada hari Jumat itu wajib. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Asy-Syari. Baik, hadis sahih, ghuslul yawmil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ini hadis yang sahih, mantuk. Memang ada hadis-hadis yang dapat dipahami darinya mandi Jumat itu mustahab, tidak sampai wajib, tidak sampai wajib. Tetapi ghairu sharih, tidak sharih menunjukkan dia tidak sampai wajib. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a al-jum'ah fa biha wa ni'mat wa man irtasala fa dzalika afdal. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari Samurah. Katanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwuduk pada hari Jumat, maka itu yang lebih baik. Dan siapa yang mandi, maka itu afdal. Baik. Afdal di sini seakan-akan menunjukkan dia tidak wajib secara pemahamannya. Baik. Tapi kan tidak sahih, tidak tegas jelas dengan mengatakan tidak wajib, cuma pemahamannya. Sedangkan kaidah di dalam syariat, al-mantuq yuqaddamu 'ala al-mafhum. Ini kaidah diingat, al-mantuq yuqaddamu 'ala al-mafhum atau yuqaddamu al-mantuq 'ala al-mafhum. Ini mantuq, mantuq yang diucapkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yawmil jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim. Hadis Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ini jelas-jelas dikatakan wajib. Sedangkan yang ini, hadis yang tadi kita sebutkan, hanyalah mafhum, dapat dipahami itu adalah wajib. Dan kesimpulan hadis-hadis yang menunjukkan sunnahnya mandi pada hari Jumat, kalau dia sahih, ghairu sharih, kalaupun sharih, ghairu sahih. Ini kesimpulannya. Baik. Ditambah lagi, bisa jadi hadis-hadis yang tidak menunjukkan wajibnya mandi untuk sholat Jumat itu pada awal kali. Maksudnya di masa awal-awal Islam. Iya. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mewajibkan. Demikian pula hadis-hadis yang menunjukkan sunnahnya mandi Jumat itu hanya berupa ihtimalat, bukan sesuatu yang sharih. Dan juga ada kaidah, annama waqa'a fihi al-ihtimal batala fihi al-istidlal. Annama waqa'a fihi al-ihtimal batala bihi al-istidlal. Annama waqa'a fihi al-ihtimal, annama waqa'a fihi al-ihtimal batla bihi al-istidlal. Bahwasannya sesuatu yang masih berupa ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan, maka tidak batil atau tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Tidak boleh beristidlal dengannya. Baik. Apalagi ketika dia menyelisih hadis yang sudah jelas-jelas sahih. Jadi yang benar, ghuslul jum'ah itu wajib. Dan ada faedah di sini yang dikatakan oleh Asy-Syari sebagai penjelasan dari apa yang sudah kita jelaskan dalam mandi yang wajib. Kata Asy-Syari, wala yakhfa anna taqlidal ghusli bil maji'i lil jum'ah. Dan tidak samar lagi bahwasanya kewajiban mandi itu dihubungkan dengan kedatangan pada hari Jumat. Yadullu ala annahu lis-shalah. Menunjukkan bahwasanya mandi yang diwajibkan ini untuk shalah, la lil yaum, bukan karena hari. Artinya, kalau seorang misalkan musafir dan dia tidak salat Jumat, maka tidak wajib baginya mandi. Kalau dia salat Jumat, wajib baginya mandi. Ini bukan karena hari Jumatnya, tapi karena salat Jumatnya. Oleh karena itu, telah kita sebutkan kewajiban mandi setiap pekan itu berbeda dengan kewajiban mandi pada hari Jumat. Baik, kewajiban mandi setiap pekan berbeda dengan mandi pada hari Jumat. Ini faedah menguatkan apa yang telah kita jelaskan, yaitu adanya kewajiban mandi setiap pekan itu berbeda dengan kewajiban mandi untuk salat Jumat. Baik. Walil idain, qala al-mu'allif rahimahullah, walil idain. Dan disunahkan mandi untuk dua id. Yakni di antara sunnah pada hari id, Idul Fitri dan Idul Adha adalah mandi. Dan Asy'ari menyebutkan satu hadis, dan hadisnya maudhu, disebutkan dalam Al-Hamish, hadisnya maudhu, seperti dijelaskan Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Kana yaghtasilu yawmal jum'ah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yawmal jum'ah wa yawmal fitri wa yawmal nahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadisnya maudhu. Tidak ada hadis yang sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sunnahnya mandi pada dua id, kecuali satu asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Dikatakan, sa'ala rajulun aliyan anil ghusl. Seseorang bertanya kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu tentang mandi. Qala ghusl kulla yawmin in syi'ta. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mandi setiap hari kalau kamu mau. Faqala la, al-ghusl alladhi huwa al-ghusl. Dia berkata, bukan itu yang aku maksudkan, tetapi yang aku maksudkan mandi yang disyariatkan. Qala yaumul jum'ah wa yaum arafah wa yaum nahri wa yaumul fitri. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada empat. Yang pertama, mandi pada hari Jumat, yakni berhubungan dengan salat Jumat. Mandi pada hari Arafah, namanya khusus bagi yang melaksanakan haji. Mandi pada hari Nahar, Idul Adha, dan mandi pada Idul Fitri. Berdasarkan asar ini, sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan mandi idain itu sunnah. Tapi tidak ada hadis yang sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Syekh Al-Albani menyebutkan di dalam Al-Irwa satu riwayat dari Al-Faryabi. Katanya, berkata Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ta'ala, seorang dari kibar tabi'in, sunnatul fitri salasun. Sunnah pada Idul Fitri ada tiga. Al-mashyu ila shalah, berjalan menuju salat. Wal aklu qabla al-khuruj, makan sebelum keluar. Wal irtisal, dan mandi. Ini juga asar yang menguatkan bahwasannya mandi idain itu sunnah. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa liman ghassala mayyitan. Dan disunnahkan mandi bagi siapa yang memandikan mayit. Bagi siapa yang memandikan mayit. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang membawanya hendaklah dia berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Ahlu Sunan. Dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Ahkamul Janais, juga dalam Al-Irwa. Baik, dan beliau di sini Asy-Syari mengatakan hadis waqaf wa illa bil waqaf, yakni sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja katanya, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Walaupun hadisnya tidak sahih, ada riwayat yang lain, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan juga oleh Syarih, inna mayyitakum yamutu tahiran fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Maka cukup bagi kalian untuk mencuci tangan-tangan kalian. Afwan, ini hadis maksudnya, kalau hadis yang pertama sahih, tidak menunjukkan kewajiban. Tidak menunjukkan kewajiban kalau hadisnya sahih, tetapi sunnah. Sebab kalau dilihat dari konteks hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan mayit, hendaklah dia mandi. Ini perintah. Tapi hadis ini, sesungguhnya mayit kalian mati dalam keadaan suci. maka cukup bagi kalian untuk mencuci tangan-tangan kalian. Maka hadis ini menunjukkan bahwa tidak wajib mandi tetapi sunnah. Adapun yang anda maksudkan hadis yang lain, andaikan hadis ini tidak sahih, yaitu dari ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga Al-Khatib di dalam tarikhnya dengan sanad yang sahih sebagaimana kata Al-Hafiz. Kata beliau radhiyallahu anhuma, kunna naghtasil al-mayyit fa minna man yaghtasil wa minna la ya wa minna man la yaghtasil. Kata beliau, kami memandikan mayit, maka setelah itu di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi. Menunjukkan bahwasannya, pertama, mandi bagi seorang yang memandikan mayit itu tidak wajib. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan hal itu disunnahkan. Sebab kata beliau, faminna man yaghtasil, di antara kami ada yang mandi setelah itu. Menunjukkan adanya sunnah mandi bagi orang yang memandikan mayit. Dan ini pendapat jumhur ulama. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah walil ihram. Dan juga disunnahkan mandi bagi orang yang ihram. Ihram yaitu ihram haji atau umrah. Ihram haji atau umrah. Barang siapa yang berihram untuk haji atau umrah, yakni sebelum dia mulai melakukan haji atau mulai melakukan umrah, disunnahkan baginya untuk mandi. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Asy-Syarih, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ghtasala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi, yani bersiap untuk melakukan ibadahnya, yani ibadah haji, wa ghtasala, dan beliau mandi. Hadis diriwayatkan At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sunan At-Tirmidzi, sahih Sunan At-Tirmidzi dan Al-Irwa. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim, riwayat yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, "Mina sunnah an naghtasila 'inda al-ihram wa 'inda dukhuli Makkah." Termasuk sunnah kita mandi ketika ihram dan ketika memasuki kota Makkah. Maka mandi sebelum ihram itu termasuk sunnah. Itu termasuk sunnah. Iya. Baik. Dan biasanya kalau kita jemaah haji dari Indonesia itu melewati miqat dengan pesawat, mungkin susah untuk mandi. Maka tidak apa-apa mandi sebelum naik pesawat. Mungkin di bandara atau dari rumah atau mungkin dari asrama haji sudah mandi duluan dengan niat mandi ihram. Iya. Bahkan tidak apa-apa juga kalau sudah mau memakai pakaian ihram. Kalau merasa sulit pakai pakaian ihram di pesawat, pakai saja sebelum naik pesawat. Kalau sampai melewati ihram, sampai di Jeddah, sampai melewati miqat, sudah sampai di Jeddah baru mau mandi, baru mau pakai pakaian ihram, sudah terlambat. Kalau tidak pakai pakaian ihram, wajib menyembelih seekor kambing. Kalau bisa balik ke miqat, balik. Kalau tidak bisa, wajib menyembelih seekor kambing, dibagikan kepada fuqara Makkah, dan tidak boleh makan darinya sedikit pun. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas lebih detail dalam bab haji. Baik. Jadi termasuk sunnah mandi untuk ihram. Qala al-mu'allif rahimahullah walidukhuli Makkah, dan untuk masuk ke kota Makkah. Berdasarkan tadi perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya termasuk sunnah mandi ketika ihram dan memasuki kota Makkah. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu kana la yadkhulu Makkah illa ba'da bidhi tuwa. Bahwasannya beliau tidaklah memasuki kota Makkah kecuali beliau menginap dulu di Dhi Tuwa, hatta yusliha wa yamtasila, sampai masuk waktu pagi dan beliau mandi. Summa yadkhulu Makkah tanaharan, kemudian beliau memasuki kota Makkah di siang hari. Wa yadhkuru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu, dan beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Iya. Dan disebutkan dalam Al-Fath, berkata Ibn al-Mundhir, al-iktisal inda dukhuli Makkah mustahabun inda jamil ulama. Mandi ketika memasuki kota Makkah disunahkan menurut seluruh ulama. Walaysa fi tarkihi indahum fidyah, dan tidak ada fidyah apapun ketika seorang meninggalkan mandi. Artinya hukumnya sunnah. Kalau meninggalkan kewajiban-kewajiban haji, itu harus ada fidyah, yaitu menyembelih seekor kambing. Baik. Atau fidyah-fidyah yang lain, sebagaimana rinciannya akan dibahas dalam masalah haji. Baik, inilah lima yang disunnahkan bagi seseorang untuk mandi. Iya. Ada berapa semuanya? Hah? Wokof? Lima. Yang roji? Sat. Empat saja. Yang roji. Kecuali kan apa? Mandi Jumat. Mandi Jumat wajib. Tapi kita tambahkan dua lagi yang disebutkan para ulama, yaitu inda tikraril jima. Kalau mau mengulangi jima. Yani apa itu jima? Hah? Berhubungan suami istri. Kalau seorang berhubungan dengan istrinya dan dia ingin mengulanginya lagi, maka disunahkan baginya untuk mandi. Disunahkan baginya untuk mandi dulu biar lebih semangat. Berdasarkan hadis Abu Rafi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa zata yaumin ala nisa'ihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keliling pada satu hari atas istri-istrinya. Dijata semuanya dalam satu hari. Yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Beliau mandi pada yang ini dan pada yang itu. Yani setiap kali melakukan jima, beliau mandi. Faqultu ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan? Lalu kata Abi Rafi, ya Rasulullah, kenapakah tidak engkau jadikan mandi sekali saja? Qala hadza azka wa athyabu wa athhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini azka, athyab dan athhar. Maknanya sama. Ini lebih suci, lebih baik, lebih bersih, lebih semangat. Baik. Hadis sahih. Berikutnya, al-iktisal ba'da al-ighma. Juga disunahkan mandi setelah pingsan. Berdasarkan riwayat yang sahih dari Abdullah bin Utbah dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin di dalam as-sahihain. Beliau menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya, beliau sering pingsan. Setelah pingsan beliau mandi. Dan ini juga pendapat Asy-Syaukani seperti dalam Nailul Awtar. Hanya beliau tidak sebutkan di sini. Tapi dalam Nailul Awtar beliau berpendapat itu juga termasuk sunnah. Baik. Satu lagi yang disebutkan para ulama, yaitu mandi bagi wanita mustahabah. Mandi bagi wanita mustahabah. Tetapi ulama khilaf, bagi wanita mustahabah apakah wajib atau sunnah baginya mandi untuk sholat? Ada yang mengatakan sunnah setiap kali sholat. Ada yang mengatakan sunnah dikumpulkan dua sholat, yakni zuhur dan asar, maghrib dan isya. Namun yang sahih, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan disunnahkan ataupun diwajibkan mandi bagi wanita mustahabah. Dan perinciannya insyaallah ta'ala pada bab tentang mustahabah, pada bab yang terakhir dari kitab Tuharain. Yang sahih, tidak disunnahkan, tidak pula diwajibkan bagi wanita mustahabah untuk mandi. Baik. Alhamdulillah, kita telah selesai dari Babul Ghusl min Kitab Taharah. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah dibahas oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi yang bertanya, kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya sebutkan, dan ini insya Allah mudah dihafal dan bagusnya disimpan aja di memori ponsel. 08 5353 02 03 04. Baik, mungkin langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ustaz, saya kalau sholat tahajud 2 rakaat setelah salam menggunakan bahasa Arab yang bunyinya Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard dan seterusnya, setiap malam sampai 4 salaman ditunggu jawabannya, terima kasih. Saya tidak tahu dalil adanya lafaz tersebut disunnahkan untuk dibaca setelah sholat malam. Kita beramal harus berdasarkan dalil. Kalau tidak tahu dalilnya, jangan diamalkan. Ada lafaz seperti itu, tapi tidak persis. Namun waktunya dibaca pada doa istiftah. Doa istiftah, ini setelah takbiratul ihram, membaca doa tersebut pada sholat malam. Seperti dalam riwayat Abu Dawud, yang juga diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, maka beliau membaca Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna. Dan seterusnya. Jadi lafaznya tidak persis. Kalau yang ditanyakan, Allahumma anta lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Tapi yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard. Dan itu pun dibaca bukan setelah salat, tetapi dibaca pada doa istiftah. Jadi kesimpulannya jangan diamalkan kalau kita belum tahu apa itu berdasarkan dalil Al-Qur'an was sunnah. Jadi kaidahnya, kalau di dalam ibadah itu jangan kita amalkan sebelum kita tahu pasti ini berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan karangan-karangan para penulis kitab. Jangan juga mudah menerima kita dapat buku tertulis tuntunan salat atau pedoman salat lalu kita pedang semua mentah-mentah semua yang ada di situ. Tidak. Lihat dulu apakah berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah ataukah cuma karangan atau tulisan penulis tersebut. Iya. Ustaz, ada perkataan, mohon maaf jika kurang benar, orang yang iman kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya, utusannya, berserah diri kepada Allah dan percaya akan ada akhir-akhir, percaya akan ada hari akhir, barangkali itu orang yang gimana? Yani orang yang di dalam hatinya mempercayai, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, baik rububiyahnya, uluhiyah, asma' wa sifat, demikian pula malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dia imani dalam hati. Lalu dia ucapkan dengan lisan seperti mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan juga dia amalkan dengan anggota tubuh. Yani dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya apa yang harus dilakukan bagi wanita hamil atau menyusui ketika datang bulan suci Ramadan. Dia tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan, apakah dia mengqada puasanya di bulan lain atau fidyah? Pendapat yang kuat di dalam masalah ini insyaallah taala, wanita hamil itu seperti musafir atau seperti orang sakit. Kalau dia tidak mampu berpuasa, maka tidak perlu dia membayar fidyah, tetapi dia mengganti ketika dia sudah mampu. Dia mengganti puasa tersebut, mengqada ketika dia sudah mampu. Berdasarkan dalil dalam riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a syatr as-salati was-sawma 'anil musafiri wa 'anil murdi wal hubla." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan separuh salat dan puasa bagi musafir dan bagi wanita menyusui dan hamil. Menunjukkan bahwasannya hukum wanita menyusui dan hamil dalam puasa itu seperti musafir. Musafir itu tidak wajib baginya puasa, tetapi wajib dia mengganti kalau dia sudah mukim kembali. Kalau dia sudah tidak safar, dia sudah pulang ke kampungnya, wajib baginya untuk mengqada puasanya. Maka berdasarkan hadis ini dihukumi sama. Baik. Ustaz tanya, bagaimana hukumnya pakai sabuk pinggang? Nah, ini kebalikannya. Di dalam masalah duniawi, kalau tidak ada dalil yang melarang, mau pakai baju dalam bentuk apa saja, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kecuali ada dalil yang melarang. Seperti laki-laki dilarang menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Demikian pula wanita dilarang membuka auratnya. Tidak masalah insyaAllah ta'ala. Sepanjang tidak ada larangan dan tidak ada bentuk tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Kecuali yang dimaksud di sini ikat sabuk pinggang untuk kesaktian, maka ini termasuk kesyirikan. Kalau yang dimaksudkan untuk jimat supaya kebal, maka ini kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mau sujud mendahulukan tangan atau lutut. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabru kama yabru kal ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayh." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia menderum seperti derumnya unta, tetapi hendaklah dia letakkan tangannya dulu sebelum dua lututnya. Ini jelas hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ketika sujud, merenggangkan jari atau tidak? Ketika sujud itu, hendaklah jari-jari tidak direnggangkan. Jari-jari tidak direnggangkan berdasarkan hadis Al-Baihaqi yang sanad yang sahih, wa kana ya'tamidu 'ala kaffayhi wa yabsutuhuma wa yadhummu asabi'ahuma wa yuwajjihuha qibla al-qiblah. Diceritakan tentang cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertekan pada dua tangannya, beliau melebarkan dua tangannya dan mengumpul jari-jemarinya, artinya tidak direnggangkan, dan beliau menghadapkannya ke arah kiblat. Dan sebagai tambahan, posisinya kana yaj'aluhuma hadwa mankibaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan dua tangannya ini selaras dengan dua bahunya. Wa ahyana hadwa uznaih, atau kadang-kadang selaras dengan dua telinganya. Jadi tidak direnggangkan tapi dikumpulkan. Baik. Ustaz, di kompleks saya, orang pria dan wanita pergi ziarah ke wali sembilan. Apa sih manfaatnya dan barokahnya? Ustaz mohon dijawab, terima kasih. Ziarah sampai melakukan safar seperti itu tidak disyariatkan di dalam Islam. Itu termasuk bid'ah. Tidak ada berkahnya kalau menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang semua bentuk ziarah, semua bentuk perjalanan yang dimaksudkan untuk ibadah kecuali ketiga masjid. Kecuali ketiga masjid. Sebagaimana dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal." Dalam riwayat, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan safar kecuali ketiga masjid. Masjid hadza wa masjid al-haram wa masjid al-aqsa. Masjidku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, dan Masjid al-Haram yang ada di Makkah, dan Masjid al-Aqsa yang ada di Palestina. Iya. Jadi tidak boleh melakukan safar dengan maksud melakukan ibadah kecuali ketiga masjid tersebut. Siapa yang melakukannya ke tempat lainnya, termasuk ziarah kubur, sampai melakukan safar, maka itu termasuk bid'ah dan menentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah bukan tidak dibolehkan. Dibolehkan, tapi dengan syarat tidak sampai melakukan safar. Jadi termasuk kesalahan kalau kita dari Indonesia mau pergi ke Madinah dengan niat ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah. Tetapi kita niatkan itu setelah masuk ke kota Madinah, sehingga sudah tidak termasuk safar lagi. Bukan lagi jarak safar. Demikian pula kalau kita mau berziarah ke kuburan yang dekat dengan kita, bukan jarak safar. Tidak sampai menempuh jarak safar. Karena hal itu telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang lebih parah lagi, kalau mereka bermaksud atau memiliki keyakinan bahwa kuburan-kuburan tersebut memiliki keramat, atau dalam artian kalau mereka bisa berdoa di situ, doanya lebih bisa dikabulkan. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya kuburan-kuburan orang saleh, kalau kita berdoa di sampingnya itu lebih dikabulkan, lebih dapat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada justru sebaliknya, hal itu dilarang di dalam Islam karena bisa mengantarkan pada kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih jelasnya tentang ini telah kita bahas dalam kitab Tauhid, tentang larangan keras beribadah di sisi kuburan orang yang saleh, karena hal itu bisa mengantarkan kepada tauhid, yang bisa didengarkan rekaman ulang kajian tentang larangan beribadah di kuburan orang yang saleh, karena hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah benar-benar terjadi. Mereka datang di kuburan-kuburan tersebut bukan lagi mau berdoa kepada Allah, tetapi mau berdoa kepada para wali tersebut, mau berdoa kepada orang-orang saleh, dengan anggapan itulah tawassul yang benar, karena orang-orang saleh itu bisa meneruskan doa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, seperti yang telah kita bahas pada pembahasan keislaman yang kedua. Baik. Jadi ini lebih parah lagi kalau mereka bermaksud seperti itu untuk ziarah. Dan kalau dilakukan laki-laki dan wanita padahal mereka tidak ada hubungan mahram, maka ini penyimpangan yang lain lagi. Ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita diharamkan dalam syariat. Dan kalau wanita-wanita ini pergi tanpa mahram, maka mereka telah menambah lagi penyimpangan atau kesalahan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, la tusafirul mar'ah illa ma'a dhi mahramin. Wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Jangankan pergi ziarah, pergi untuk berhaji saja dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita pergi tanpa mahram. Sehingga ada seorang sahabat yang sudah tercatat mau pergi jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia katakan, ya Rasulullah, istri saya mau pergi berhaji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk menemani istrinya. Jadi untuk berhaji saja dilarang, apalagi untuk perjalanan-perjalanan yang tidak disyariatkan. Baik. Apakah akan mendapatkan pahala apabila mengamalkan hadis dhaif? Bukan mendapatkan pahala, malah mendapat dosa. Sebab itu bukan hadis yang benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan yang ditetapkan dengan hadis dhaif adalah amalan bid'ah. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecuali kalau amalan tersebut ada dasarnya. Ada dasarnya dari hadis yang sahih. Cuman terkadang ada tambahan hadis-hadis yang dhaif menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya. Seperti misalkan salat lail, salat malam, salat tahajud. Ini jelas ada dasarnya dari hadis yang sahih. Cuma terkadang ada hadis yang dhaif, bahkan hadis palsu yang menjelaskan tentang keutamaan salat tahajud. Maka kita beramal bukan karena hadis tersebut, tetapi karena hadis yang sahih. Adapun kalau tidak ada hadis sahih sama sekali yang menjadi dasarnya, maka ini termasuk kebid'ahan. Tidak mendapatkan pahala, malah mendapat dosa. Karena Nabi SAW telah memperingatkan, Iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Jauhilah perkara-perkara baru di dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Bagaimana Pak Ustaz? Tetangga saya selalu pinjam uang kepada saya buat modal dagang. Tapi dagangannya di tempat hajatan yang tanggap pondut atau calung. Apakah kalau saya kasih berdosa? Apa jangan dikasih? Dikasih dan dinasihatkan agar jangan menjual di tempat-tempat tersebut atau di tempat-tempat maksiat. Ya. Kalau dia tetap melakukannya, maka dosa dia sendiri yang tanggung. Al-Muhim kita sudah menasihatkan. Mohon diterangkan tentang kata tafa'ul. Tafa'ul artinya optimis. Tafa'ul artinya optimis. Yakni misalkan kita optimis dengan nama yang baik, itu tidak mengapa. Optimis dengan nama yang baik. Misalkan kita ketemu orang namanya Abdullah, hamba Allah. Lalu kita optimis, mudah-mudahan namanya seperti, mudah-mudahan orangnya seperti namanya. Sepertinya tidak apa-apa. Tawassul apa semakna dengan wasilah? Ya, tawassul itu artinya mencari wasilah. Tawassul artinya mencari wasilah. Dan wasilah itu artinya perantara. Dan telah kita jelaskan pada pembatal keislaman yang kedua, ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Mungkin bisa dengarkan lagi rekamannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.